pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk minal mukthirina fil hadis, sahabat Nabi yang paling yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini maksudnya adalah demi Allah. Jika ada perkataan Nabi seperti ini, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya adalah demi Allah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya adalah demi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah zat yang jiwa-jiwa kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut nyawa kita, maka itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, jika ada dalam hadis walladzi nafsi biyadih, walladzi nafsi biyadih, yang artinya dalam bahasa Indonesia demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu maksudnya adalah demi Allah. Tidaklah beriman, tidaklah beriman. Kata-kata tidaklah beriman menunjukkan bahwa tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna. Kata-kata tidaklah beriman menunjukkan bahwa tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna. Kata tidaklah beriman menunjukkan kepada tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna. Bukan berarti dia kafir, bukan. Tidaklah beriman menunjukkan bahwa tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna. Bukan berarti dia ini kafir. Tidaklah beriman seorang hamba sampai ia mencintai tetangganya atau saudaranya. Mencintai tetangganya atau saudaranya. Tetangga yang dimaksud di sini mencakup di dalamnya adalah tetangga muslim atau kafir, sampai ia mencintai tetangganya. Tetangga yang dimaksud di sini adalah tetangga baik itu muslim atau kafir. Tidaklah beriman seorang hamba sampai ia mencintai tetangganya atau saudaranya. Saudaranya bisa dimaksud saudaranya dalam iman, karena setiap orang beriman bersaudara. Saudaranya bisa dimaksud saudaranya dalam iman, karena setiap orang beriman bersaudara. Ada ayat yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian. Surat Al-Hujurat ayat 10. Ya, saudaranya di sini bisa yang dimaksud adalah saudara seiman, atau bisa juga yang dimaksud adalah saudara sedarah. Saudaranya di sini bisa yang dimaksud adalah saudara seiman, atau bisa juga saudara sedarah. Ya, bisa juga saudara sedarah. Sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi perhatikan baik-baik, makna dari hadis ini adalah, makna dari hadis ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersumpah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersumpah Bersumpah artinya menyebutkan sesuatu yang agung untuk menekankan pembicaraan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah berarti menyebutkan sesuatu yang agung untuk menekankan pembicaraan. Berarti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ini adalah penting. Apa sumpahnya? Sumpahnya yaitu tidaklah beriman. Maksud tidak beriman, maksudnya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Bukan berarti tidak beriman keluar dari Islam. Maksud tidak beriman, maksudnya adalah keimanan yang sempurna. Bukan berarti keluar dari Islam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, menekankan bahwa seseorang tidak beriman dengan keimanan yang sempurna sampai ia mencintai tetangganya atau mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Kita tidak ingin, kita tidak ingin disakiti oleh orang lain. Maka jangan kita menyakiti tetangga kita. Nah, itu berarti tanda imannya sempurna. Kita tidak ingin dikata-katain oleh orang lain. Maka jangan kita mengata-ngatain orang lain. Ada apa, Mahathir? Jangan menoleh ke belakang, fokus ke saya. Kita tidak ingin dipukul oleh orang lain. Maka jangan kita memukul orang lain. Itu yang dimaksud dengan mencintai saudara sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka termasuk dari tanda keimanan seseorang adalah mencintai tetangga sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Termasuk dari tanda keimanan yang sempurna adalah mencintai tetangga atau saudara sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Nah, hadis ini muttafaq alaih, berarti hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pelajaran dari hadis ini. Satu, pelajaran dari hadis ini. Satu, di dalam Islam hak tetangga sangat agung. Di dalam Islam hak tetangga sangat agung. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa tetangga, mengira bahwa tetangga akan mewarisi harta tetangganya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa tetangga akan mewarisi harta tetangganya. Jadi di dalam Islam hak tetangga sangat besar. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa tetangga akan mewarisi harta tetangganya. Yang kedua, di dalam Islam hak tetangga sangat besar. Yang kedua, di dalam Islam hak tetangga sangat besar karena tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir. Di dalam Islam hak tetangga sangat besar karena tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir ialah orang yang berbuat baik kepada tetangganya. Ialah orang yang berbuat baik kepada tetangganya. Sudah? Yang ketiga, yang dimaksud tidak beriman di sini adalah, yang dimaksud tidak beriman di sini adalah peniadaan keimanan yang sempurna, yang wajib. Yang dimaksud tidak beriman di sini adalah peniadaan keimanan yang sempurna, yang wajib. Jadi bukan berarti keluar dari Islam. Jadi bukan berarti keluar dari Islam. Jadi bukan berarti keluar dari Islam. Jadi kalau seandainya ada orang yang menyakiti tetangganya, dia tidak beriman. Betul tidak? Tidak beriman. Betul, tetapi apa maksud tidak beriman di sini? Tidak sempurna imannya. Apakah maksudnya di sini keluar dari Islam? Tidak. Apakah maksudnya di sini keluar dari Islam? Tidak. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib. Ya, ingat itu baik-baik. Jadi yang dimaksud tidak beriman bukan berarti keluar dari Islam. Tidak beriman bukan berarti keluar dari Islam, tetapi tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, yang wajib. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah hak-hak tetangga diantaranya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Hak-hak tetangga diantaranya menahan gangguan terhadap tetangga atau tidak mengganggu tetangga. Hak-hak tetangga diantaranya tidak mengganggu tetangga. Mengunjungi saat sakit. Bertakziah saat musibah. Bertakziah saat musibah. Ini kalau seandainya ada tetangga yang meninggal keluarganya, maka kita datangi untuk mentakziahinya, yaitu memberikan semangat, memberikan support kepada tetangga yang terkena musibah tersebut. Kemudian hak tetangga diantaranya juga adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Memaafkan kesalahan. Tidak menilik ke dalam rumahnya. Tidak menilik, maksudnya misalkan nih ya, para santri ada rumah tetangga di sampingnya, lalu pintunya terbuka, mau kita celingak-celinguk, nah ini gak boleh. Mungkin di dalam rumah ada yang sedang tidak tertutup auratnya, maka tidak boleh celingak-celinguk seseorang ya untuk melihat ke dalam rumah tetangga. Ini adab seorang muslim. Makanya kalau seandainya kita mengetok pintu, ketok pintu saja. Jangan sampai-sampai dilihat ke dalam kacanya, enggak boleh. Kenapa demikian? Karena mungkin yang tetangga yang ada di dalam rumah ada yang tidak menutup auratnya. Ini hak tetangga. Kemudian termasuk di dalamnya adalah tidak meletakkan atau membuang sampah ke halamannya. Tidak membuang sampah ke halamannya. Tidak menguping pembicaraannya. Tidak nguping pembicaraannya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, pelajaran selanjutnya, tetangga yang dimaksud adalah umum, baik itu muslim atau kafir. Tetangga yang dimaksud adalah umum, baik itu muslim ataupun kafir. Sebagaimana perkataan dari hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, al-jarul kafir lahu haqqal jiwar. Tetangga yang kafir memiliki hak tetangga. Wal jarul muslim lahu mal jiwari haqqul islam. Wal jarul muslim al-qarib lahu thalathatu huquq. Lihat sini. Hak tetangga yang kafir, dia berhak untuk kita berbuat baik kepadanya kalau dia kafir. Kalau tetangga kita muslim, berarti dia punya dua hak. Dia sebagai tetangga wajib kita berbuat baik kepadanya, dan dia sebagai muslim wajib kita berbuat baik kepadanya. Kalau tetangga kita itu muslim kemudian keluarga, maka dia punya tiga hak kepada kita. Dia muslim, wajib kita berbuat baik kepadanya. Dia tetangga, wajib kita berbuat baik kepadanya. Dan pada saat yang bersamaan, dia adalah apa? Keluarga. Wajib kita berbuat baik kepadanya. Maka ini adalah tetangga. Jadi tetangga yang dimaksud, yang kita wajib berbuat baik kepadanya adalah tetangga umum. Baik itu kafir ataupun muslim, baik itu ahli maksiat ataupun ahli taat. Tapi jangan kita menolong dia di dalam kekafirannya, tidak boleh. Jangan kita menolong dia di dalam kemaksiatannya, tidak boleh. Nah, ikhra. Hadis selanjutnya. Wa'ani bani Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zam qala an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka qultu thumma ayyu qala thumma an taqtula waladaka khashyata an ya'kula ma'aka qultu thumma ayyu qala thumma an tuzaniya halilata jarika muttafaqun alayh. Baik, iqra tarjamah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab, kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dia telah menciptakan kamu. Aku bertanya lagi, Kemudian apa? Beliau menjawab, kamu membunuh anakmu karena takut akan makan bersamamu. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Taib, dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud panggilan, nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah panggilan, nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar? Nah, ini menunjukkan berarti ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, dosa apakah yang paling besar? Ini menunjukkan bahwa ada dosa besar, ada dosa kecil. Di dalam agama Islam seperti itu. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apakah yang paling besar? Dan dosa besar menyebabkan kemurkaan Allah. Dosa besar menyebabkan dijauhkan dari rahmat Allah, diusir dari rahmat Allah, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia telah menciptakanmu. Dosa besar yang pertama adalah syirik, menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah menciptakan kita. Jadi ada Allah, kita jadikan sesuatu tandingan untuk Allah. Padahal Allah lah yang Maha Pencipta. Seperti kaum Nasrani menjadikan siapa? Isa bin Maryam sebagai tandingan bagi Allah. Seperti siapa lagi? Kaum Yahudi menjadikan Uzair sebagai tandingan bagi Allah. Rasihan la tal'ab, memakna la tal'ab, jangan main-main. Isma' jayyidah. Ya, siapa lagi? Orang-orang musyrik menjadikan sekutu-sekutu tandingan bagi Allah. Nah, ini dosa paling besar, yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang telah menciptakan kalian. Artinya, karena Allah Maha Pencipta, maka hanya Allah yang paling berhak diibadahi. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kamu membunuh anakmu karena takut. Karena takut makan bersamamu. Artinya karena takut miskin, dia bunuh anaknya. Ini seperti orang-orang siapa? Jahiliyah. Yang mengubur anak perempuannya karena mereka menganggap anak perempuan membawa sial, membuat orang tua miskin, tidak bisa bekerja. Ya. Aku bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Nah, ini berarti tidak menjaga keamanan tetangga, malah dia berzina dengan istri tetangga. Berzina adalah berhubungan badan antara laki-laki dengan perempuan tanpa hubungan pernikahan. Itu namanya berzina dengan istri tetangga, yang aturannya tetangga kita jaga, kita tidak boleh berbuat buruk, ini malah dikhianati. Istri tetangganya malah dizinahi ataupun diperbuat yang tidak semena-mena. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Catat. Atau sebelum dicatat, silakan azan dulu. Man yu'adzin? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya, azan yang disampaikan oleh akhuna Faris, hadza min afdalil adzan alladzi sami'tu. Azan yang paling bagus yang pernah saya dengar. Azannya tidak neko-neko, tidak aneh-aneh, tidak terlalu meliuk-liuk. Karena begitulah fungsi azan, memanggil orang untuk sholat, bukan berdendang sehingga tambah ngantuk. Paham? Ya. Baik, kita lanjutkan. Faedah dari hadis ini, pertama, hadis ini menyebutkan tiga dosa besar. Apa itu? Yang pertama, syirik. Yang kedua, membunuh anak. Yang ketiga, berzina dengan istri tetangga. Membunuh anak, berzina dengan istri tetangga. Kemudian pelajaran selanjutnya. Jadi hadis ini menyebutkan tiga dosa besar. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, membunuh anak. Yang ketiga, berzina dengan istri tetangga. Baik. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah syirik kepada Allah tanda tidak bersyukur. orang yang mensyirikkan Allah tanda tidak bersyukur. Orang yang mensyirikkan Allah tanda tidak bersyukur. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan rizki kepada dia, Allah yang menghidupkan dia, asalnya dari tidak ada menjadi ada. Lalu ternyata dia menyembah kepada selain Allah. Nah, ini tanda tidak bersyukur. Ya, syirik adalah perbuatan yang menunjukkan tanda tidak bersyukur. Dari mana itu kita bisa ambil? Ketika Allah Rasulullah SAW antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Kenapa mencari sembahan selain Allah? Padahal Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi makan kita, memberikan rezeki kepada kita, menyehatkan badan kita, mengadakan kita yang asalnya tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala. Kok malah mensekutukan Allah? Ini namanya tidak bersyukur. Kemudian pelajaran selanjutnya yang ketiga, yaitu dosa semakin besar jika semakin lancang. Dosa semakin besar jika semakin lancang. Contoh, membunuh dosa besar. Lebih besar lagi kalau yang dibunuh anak. Dosa semakin besar jika semakin lancang. Membunuh orang itu dosa besar. Bahkan para ulama mengatakan, laisa dzambun a'zama ba'da syirk min qatlin nafs bighairi haq. Tidak ada dosa yang paling besar setelah kesyirikan selain membunuh. Nah, lebih besar lagi kalau yang dibunuh siapa? Anak sendiri. Sama berzina, dosa besar. Lebih besar lagi kalau yang dizinahi siapa? Istri tetangga. Yang aturan istri tetangga dijaga, jangan sampai diganggu, jangan sampai disakiti. Ini malah diperbuat yang tidak senonoh kepada istri tetangga. Dosa semakin besar jika semakin lancang. Nah, kita lanjut hadis selanjutnya. Nah, iqra. وعن عبد الله بن عمر وابن العاصم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن عمر بن العاصم enggak ada wa-nya. عن عبد الله بن عمر بن العاص. Coba ucapkan sama-sama dengan saya. عن عبد الله بن عمر بن العاص. An Abdillah ibn Amr ibn al-As. An Abdillah ibn Amr ibn al-As. Abdillah ibn Amr. Abdillah ibn Amr. Abdillah ibn Amr ibn al-As. Abdillah ibn Amr ibn al-As. Coba Fadil. An Abdullah ibn Amr ibn al-As. An Abdullah ibn Amr ibn al-As. An Abdullah ibn Amr ibn al-As. Taib. Fikri. An Abdullah ibn Amr ibn al-As. Iya. Coba sama-sama. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Wa an Abdullah. Baik, اقرا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. متفق عليه. دري عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar adalah seseorang memaki kedua orang tuanya. Lalu beliau ditanya, apakah ada seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Beliau bersabda, ya, ia mencaci maki bapak orang lain. Lalu orang lain itu mencaci maki ayahnya, dan ia mencaci maki ibu orang lain. Lalu orang lain itu mencaci maki ibunya. Muttafaqun alaih. Baik. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ini adalah Abdullah sahabat Nabi, Amr bin As juga sahabat Nabi. Jadi anak sahabat Nabi, bapaknya juga sahabat Nabi, dua-duanya. Makanya kita mengucapkan apa? Radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang bernama Abdullah, yang muda dan banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah dan muda dan banyak meriwayatkan hadis. Jadi ada empat sahabat Nabi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih muda dan bernama Abdullah dan banyak meriwayatkan hadis. Ya, siapa yang tahu? Abdullah bin Umar, satu. Yang kedua Abdullah bin Amr, dua. Ini yang sekarang kita. Yang ketiga Abdullah bin, enggak, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang dewasa, orang tua. Ini yang masih muda, Abdullah bin Abbas. Yang ketiga, yang keempat Abdullah bin Zubair. Jazakallahu khairan. Siapa tadi? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Empat orang sahabat Nabi yang masih muda bernama Abdullah dan banyak meriwayatkan hadis. Yang istilahnya di dalam bahasa ulama al-abadilah al-arba'ah. Al-abadilah, al-abadilah artinya orang yang bernama Abdullah. Al-arba'ah, empat orang bernama Abdullah dan masih muda dan banyak meriwayatkan hadis. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar. Nah, ini berarti dosa besar itu banyak. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya dosa ada kecil dan ada besar. Dosa besar itu banyak. Adalah seorang memaki-maki kedua orang tuanya. Kok bisa? Lalu beliau ditanya, apakah ada seorang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Maka beliau menjawab, iya ada. Ialah ia mencaci maki bapak orang lain. Misalkan nih, ada A, ada B, sedang bertengkar, marah-marahan, hina-hinaan. Lalu si A mengatakan, bapakmu begini. Maka nanti si B mengatakan, bapakmu juga. Jadi dia mencaci bapak orang lain mencaci bapaknya. Itu namanya secara tidak langsung berarti dia apa? Mencaci maki orang tuanya. Mencaci maki orang tuanya. Iya, ia mencaci maki bapak orang lain, lalu orang lain itu mencaci ayahnya, dan ia mencaci ibu orang lain, lalu orang lain itu mencaci maki ibunya. Muttafaqun alaih. Catat pelajaran dari hadis ini. Pelajaran dari hadis ini. Durhaka orang tua termasuk dosa besar. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Ya, durhaka, tidak boleh kita mencaci maki kedua orang tua, mengangkat suara di hadapan orang tua, menunjuk, ya, menajamkan pandangan, tidak boleh, durhaka. Dan ini dosa besar. Dan siapa yang durhaka kepada orang tua, dia tidak akan bahagia, tidak akan sukses hidupnya. Ya, tidak akan sukses. Siapa yang pernah membuat orang tua menangis, siapa yang pernah membuat orang tua sedih gara-gara dia, tidak akan pernah sukses. Siapa yang membuat orang tua dia bingung gara-gara dia, tidak akan sukses. Ya, tidak akan sukses. Kenapa? Karena dia berbuat durhaka kepada orang tua. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah, siapa yang menjadi penyebab, dia seperti pelaku langsung. Siapa yang menjadi penyebab, dia seperti pelaku langsung. Misalkan ada orang menjadi penyebab terbunuhnya seseorang, maka dia seperti pelaku pembunuhan langsung. Paham ini? Ada orang menjadi penyebab terbunuhnya seseorang. Dia tidak bunuh, tapi dia penyebab. Dia seperti pelaku langsung pembunuhan. Lihat, orang ini menghina orang lain, maka orang lain menghina, orang ini menghina bapak orang lain, orang lain menghina bapaknya, maka secara tidak langsung dia seperti menghina, mencaci maki bapak sendiri. Ya, ini seorang yang melakukan sebab seperti dia melakukan perbuatan langsung. Yang ngajak teman-temannya untuk tidak patuh kepada peraturan pesantren, dia seperti pelaku langsung. Nah, ini hati-hati, ya. Dan hati-hati dengan teman. Banyak orang masuk pesantren, asalnya dia baik-baik. Pas dapat teman tidak baik, jadi tidak baik. Jadi malah di pesantren bukan malah baik, malah buruk. Ya. Asalnya dia di pesantren, asalnya dia di luar, di rumah, dia baik-baik saja. Pas di pesantren dapat teman yang tidak baik, menjadi tidak baik. Hati-hati ini teman. Teman itu bagaikan dua orang, yang satu penjual minyak wangi, yang satu pandai besi. Teman yang soleh, penjual minyak wangi. Seperti penjual minyak wangi. Kita kalau berteman dengan teman yang soleh, kita bisa membeli minyak wangi dari dia. Berarti kita bisa wangi-wangian. Kalau kita berteman dengan teman yang saleh, maka kita mencium bau wangi dari tubuhnya. Artinya, kita melihat dari kelakuannya, dari ucapannya, dari perbuatannya, hanya kebaikan-kebaikan. Kemudian, kalau kita berteman dengan teman yang saleh, seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita bisa dapat hadiah dari dia. Teman yang soleh tersebut bisa memberikan pelajaran yang baik kepada dia, kepada kita. Nah, itu kalau temannya teman yang soleh. Digambarkan oleh Rasulullah seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Tapi kalau temannya teman buruk, dia seperti berteman dengan seorang pandai besi. Apa yang didapat dari pandai besi? Bau keringat, bau busuk. Yang asalnya sebelum pesantren, di rumah, dia tidak tahu apa-apa tentang pacaran, tentang perempuan. Sekarang dia jadi tahu tentang perempuan, tentang pacaran. Semester pertama setoran Al-Qur'annya bagus. Semester kedua setelah liburan jadi menurun. Kalah dengan yang lain-lain. Dan saya pesan, itu bukan prestasi. Saya tidak akan senang yang seperti itu. Saya tidak akan sayang dengan orang-orang yang menyimpang. Saya akan memperhatikan orang-orang yang penuh dengan prestasi. Itu yang akan kita prediksikan. Jangan dianggap yang bisa berpacaran kemudian saya laki-laki, saya sudah dewasa. Kita sekarang di pesantren. Jangan sampai kelakuan kita di pesantren seperti sama dengan kelakuan di SMP, SMA, umum. Kalau seandainya sama, keluar aja dari pesantren. Gak usah capek-capek nyekolahan, orang tua nyekolahin kita di sini. Keluar dari pesantren, kemudian banyak kawan-kawannya perempuan di sana. Daripada di pesantren seperti playboy, laki-laki yang suka main wanita. Saya sudah dengar-dengar nih, ada yang dulunya baik-baik, sekarang menurun prestasinya. Gara-gara memikirkan yang macam-macam, gara-gara teman. Orang paling buruk adalah orang yang mengajak kepada keburukan, sehingga kawan-kawannya menjadi buruk. Hati-hati. Coba pikir, orang tua kita sudah capek kerja, ya. Kemudian kita di sini hasilnya nihil. Orang tua kita sekarang di luar itu panasnya luar biasa. Kalian kan nggak ngerasain? Panas luar biasa. Orang tua kita kadang-kadang ada yang kena hujan, kena panas, gara-gara ingin nyekolahkan kita di sini. Nah, kitanya tidak becus sekolah di sini. Kasihan orang tuanya. Dan itu durhaka kepada orang tua. Ya. Dan kita capek. Capek sudah jauh dari orang tua, enggak dapat apa-apa. Dapatnya cuma pacaran. Hafalan Quran gak ada. Ya, sekali lagi saya pesan, orang tidak akan melihat, misalkan ya, orang tidak akan melihat Anda ganteng, Anda kaya atau tidak. Orang akan melihat Anda punya ilmu, Anda berilmu agama atau tidak. Itu yang akan dilihat oleh orang lain. Yang akan mulia di sisi Allah adalah yang punya ilmu agama atau tidak. Contoh Bilal. Bilal itu berkulit hitam. Mana Bilal? Maksud saya Bilal para sahabat Nabi. Ya, Bilal berkulit hitam. Bibirnya tebal. Hidungnya tidak mancung. Tapi lihat, Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan, wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan apa yang engkau miliki, karena aku mendengar suara sendalmu di dalam surga di depanku, di depan Rasulullah SAW. Jadi yang jadi ukuran dalam agama Islam itu ilmu agama, bukan yang jadi ukuran kegantengan, kekayaan, pacar. Akan merusak, ya, merusak pikiran, baca Quran enggak masuk-masuk, hafalan terus berkurang. Ya? Hafalan terus berkurang. Padahal orang yang kita bicarakan juga tidak membicarakan kita. Yang kita anggap pacar, mungkin dia punya pacar dengan yang lain. La haula wala quwwata. Fokus, harus fokus nuntut ilmu. Tidak boleh seseorang tidak fokus dalam menuntut ilmu agama. Ini saya lihat ada beberapa orang yang di awal tahun bagus dia. Kena teman yang tidak bagus, jadi tidak bagus. Hati-hati. Harus dia berpisah dari teman itu. Harus. Kalau dikata-katain, biarin aja. Yang penting saya. Ya, gitu. Saya dulu baca, dulu tidak ada Iqra, dulu ada Abatatha. Teman saya 20 orang. Satu-satu berhenti, satu-satu berhenti. Tinggal saya satu-satunya yang selesai sampai Quran khatam. Gak usah ikut teman-teman. Ngapain ikut teman-teman? Ya, ini hati-hati. Dan nanti kalau seandainya berlanjut tentang pacar memacar ini, saya panggil orang tuanya. Fahim tum? Ya, harus belajar. Harus belajar fokus. Karena nanti tidak fokus. Ya. Naam. Sampai mana tadi? Sampai pacaran haram. Naam. Kita baik. Tadi sampai bahwa seorang yang menjadi penyebab, maka dia seperti pelaku langsung. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah haramnya mencaci maki orang dengan lisannya ataupun tulisannya. Haram mencaci maki orang dengan lisannya atau tulisannya. Baik dengan bahasa Indonesia, bahasa Banjar, tidak boleh caci maki. Kalau bahasa Banjar, lengoy kamu nih. Itu enggak boleh. Ya. Tidak boleh. Seorang muslim tidak boleh mencaci maki. Perkataannya itu bersih. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishil badi." Orang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, memaki, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Hati-hati. Dan saya pesan, termasuk pelanggaran berat di pesantren ini adalah perbuatan-perbuatan kotor. Perkataan-perkataan kotor. Ini pelanggaran berat. Terutama perihal pacar memacar. Ini pelanggaran berat. Siapa yang ketahuan, berat dia urusannya. Dan apa? Enggak keren, keren, enggak keren. Tidak keren orang yang punya pacar. Enggak keren. Nanti kalau saya tahu sekali lagi, maka saya akan langsung nikahkan. Enggak ada pacar-pacar. Langsung dinikahkan. Mau Fidra? Hati-hati, pelanggaran berat ya, tidak diperbolehkan. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah diharamkan untuk menjadi pengajak kepada keburukan. Diharamkan untuk menjadi pengajak kepada keburukan. Nah, alhamdulillah selesai kajian kita pada kesempatan kali ini. Wallahu alam. Dan saya pesan, kalau ada kawan yang menyimpang, dinasihati. Jangan sampai dibiarkan. Kawan sejati itu adalah kawan yang menarik kawannya apabila mau masuk jurang. Jangan dibiarkan. Ya, kawan sejati adalah kawan yang membenarkan apabila kawannya melakukan kesalahan, melakukan perbaikan apabila kawannya melakukan kesalahan. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang bertanya? Ada waktu 5 menit. Naam, mukhlas qarib. Iya, kalau temannya sifatnya buruk, kita harus jauhi. Daripada kita terkena keburukan dia. Ada pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib. Teman itu yang mengajak. Pasti. Jadi kalau seandainya saya ingin tahu mukhlas bagaimana akhlaknya, saya lihat teman-temannya. Begitu. Kan ada hadis berbunyi al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur 'amman yakhaf. Seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya, maka coba lihat bagaimana temannya. Sama kalau kita nuntut ilmu ke seorang ustaz misalnya. Kita tanya, kita lihat ustaz itu temannya siapa aja. Kalau ustaz temannya penjahat semua, maka jangan ditemani. Jangan diambil ilmunya. Paham ya? Jadi harus dijauhi. Tapi kalau seandainya mukhlas mendapatkan teman seperti itu, bisa dinasihati, nasihati. Tapi kalau seandainya dia tidak mau dinasihati, sudah jauhi. Nah, ada yang lain? Bertanya. Nah. Mencaci maki orangnya biasa-biasa saja, maksudnya yang dicaci maki biasa-biasa saja, tetap haram. Mungkin dia merasa, misalkan ada orang A mencaci maki B, kemudian si B ini merasa biasa-biasa saja, maka kita katakan tetap haram. Kenapa? Karena mungkin B ini dia tidak berani untuk melawan, atau mungkin B ini biar saja. Yang penting nanti di akhirat saya tuntut dia. Ini tetap diharamkan untuk mencaci maki, tidak diperbolehkan. Nah, sekali lagi ya, hati-hati dengan perkataan-perkataan kotor di pesantren, tidak boleh. Terutama yang berbahasa Indonesia ataupun bahasa Banjar, tidak diperbolehkan. Kemudian juga jangan berkata-kata kotor dengan bahasa Arab kepada pegawai yang tidak paham bahasa Arab. Misalkan Rosehan bilang ke pegawai satpam, anta bahlul jiddan. Itu enggak boleh. Ya, Rosehan. Ini namanya menggabung dua hal, menghina dan menyombongkan diri. Ya, menyombongkan diri karena baru tahu bahasa Arab sedikit langsung menghina orang. Ya Razhan, aslahakallah. Saya dulu ada guru saya, Syekh Ubaid Al-Afghani namanya. Saya itu adalah guru guru mengaji saya. Saya punya 3 guru dalam Al-Quran. Yang pertama namanya saya tidak lupa, cuma saya tahu beliau adalah Abah Yusuf. Beliau adalah Abah Yusuf. Kita biasa memanggil beliau Abah Yusuf. Nah, ini guru yang kedua, Kiai Haji Abdul Basir LCMA. Yang ketiga, ini yang saya ingin ceritakan. Ini orangnya. Ini namanya Syekh Ubaid Al-Afghani. Ini guru saya Al-Quran. ya. Beliau kalau kita lagi nyetor Al-Quran kemudian kita salah, misalkan salah, maka beliau mengatakan Allahumma ikfina syarra, ya Allah cukupkan keburukan muridku ini dariku. Ya, beliau tidak marah, beliau menjaga lisan. Begitu semestinya seorang muslim, lisannya bersih dari cacian, makian, celaan, kotor. Tidak boleh berkata-kata kotor, berkata-kata yang berkaitan dengan syahwat haram, berkaitan dengan kemaluan, alat-alat vital pada tubuh manusia. Maka seorang santri, terutama pesantren dan ilmu, jauh dari itu. Berkaitan dengan pacar memacar, harus dijauhkan. Dan ingat, itu adalah pelanggaran besar di pesantren, bukan sembarangan, ya, tidak diperbolehkan. Nah, ini yang bisa kita. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup, Fitri. Ah. Yang keras suaranya. Kalau bertanya dan kalau tidak salah jangan takut. Nah, mencari teman habis itu. Tapi dia tidak mau kita temani. Begitu? Ada teman baik, lalu Fitri mau menemani dia. Dia enggak mau, cari teman lain. Hah? Cari teman lain, ya. Itu menganggap bahwasanya mungkin nanti dia menganggap wah saya mau teman yang lain. Cari teman yang baik, masih banyak teman-teman yang baik. Paham tum? Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.